الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. Ikhwani fi din, a'azakum Allah. Sudah kita lewati pembahasan tentang masalah penyembelihan, syarat orang yang menyembelih, dan barakallahu fikum, yang berhubungan dengan alat-alatnya dan juga yang berhubungan dengan hewan yang disembelih. Kita masuk ke pembahasan berikutnya berupa adab menyembelih. Qala lidzabhi adabun yang bagi lidzabhi at-taqayyud biha. Untuk penyembelihan ada adab-adabnya. Hendaknya bagi orang yang hendak menyembelih menjalankan adab-adab ini. Yang pertama, ayyuhiddad dhabihu syafratahu li hadits Syaddad bin Aus. Pertama, seorang yang menyembelih atau yang akan menyembelih, hendaknya dia mempertajam pisaunya, parangnya yang hendak dia pakai untuk menyembelih. Jangan pisau tumpul. Pertama, orang juga tersiksa dan hewan yang disembelih juga lebih tersiksa. Baik. Maka syaratnya adalah, ini adabnya adalah, harus mengasah tajam pisau yang bakal dipakai menyembelih. Sesuai dengan hadis Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna Allah katabal ihsana ala kulli syai." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kebaikan itu atas segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian membunuh, maka perbaikilah cara membunuh kalian. Yani, kalau memang ada orang yang harus dibunuh karena hukum qisas yang dijalankan, maka hendaknya dibunuh dengan alat yang secepat mungkin menghilangkan nyawanya. Barakallahu fikum. Supaya tidak menderita dia dengan keadaan itu. Maka dikatakan, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian membunuh seorang yang diizinkan untuk dibunuh, barakallahu fikum, maka segeralah pembunuhannya, jangan lama-lama dengan cara apa? Menajamkan pisau atau pedang atau parang. Wa idza dhabhtum fa ahsinud dhibhah. Demikian juga kalau kalian menyembelih, hendaknya kalian berlaku baik dalam cara penyembelihannya. Bagaimana caranya? Waliyuhidda ahdukum syafaratahu waliyurih dhabihatahu. Ini ihsan kita. Hendaknya dipertajam pisau yang bakal dipakai menyembelih. Barakallahu bikum. Kemudian hendaknya dibuat nyaman hewan yang akan disembelih. Jangan dia mengatakan, asik wak, mau potong, kasih bakal aja dulu. Barakallahu bikum. Atau dia mengatakan, asik asum potong, saya kasih makan. Asik asum potong. Subhanallah. Kalau dia haus, silakan beri minum. Kalau dia lapar, beri makan. Baik. Ketika Anda memberi makan, Anda beri minum ke hewan yang sebentar lagi bakal dipotong, tetap Anda dapat pahala. Pelajaran kita kemarin, tadi malam. Masih ingat tak? Baik. Sama seperti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seandainya salah seorang di antara kalian mengetahui bahwa besok hari kiamat ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian hari ini ada anak korma, bibit korma, barakallahu fikum, yang dia hendak menanamnya, maka hendaknya dia tanam hari itu sebelum datangnya hari kiamat besok. Jangan pernah ada mengatakan, apa gunanya, toh besok juga sudah mati. Subhanallah. Begitu Anda tanam, Anda dapat pahala. Mau hidup dia atau tidak, mau panjang umurnya atau tidak, itu bukan urusan Anda. Anda diperintahkan dan disunahkan untuk menanam. Barakallahu bikum. Demikian juga batanam ini. Subhanallah. Kok dia pikir, aduh, depi umur lama mau tanam tanangkah, aduh pi lama baru mau berbuah. Baik itu kita bakuri kiring depi buah ini nanti. Subhanallah. Anda menanam, siapapun yang menikmati barakallahu fikum buahnya, Anda sudah meninggal dunia, dinikmati oleh orang-orang, dinikmati oleh hewan-hewan. Barakallahu fikum. Anda mendapatkan sedekah dari itu semuanya. Begitu Anda tanam saja Anda sudah dapat pahala. Barakallahu fikum. Maka berbuat baik barakallahu fikum. Ihsan. Baik. Ihsan berbuat baik ke hewan yang bakal disembelih. Jangan dicambuk, jangan diapa. La haula wa illa billah. Penganiayaan. Apalagi ini ada kabar bahwa ada istilahnya daging gelonggong, ya. Taip. Sapi itu disiksa sedemikian rupa, diberi minum, taip, dimasukkan selang ke mulutnya. Sehingga bukan cuma sekedar untuk menghilangkan dahaganya, barakallahu fikum. Air itu dimasukkan ke dalam tubuhnya untuk menjadikan apa? Dia lebih berat. Sehingga cairan air ini masuk ke dalam dagingnya. Tersiksa barakallahu fikum, tersiksa. Penganiayaan, kezaliman yang dilakukan. Kezaliman. Sekali lagi, kezaliman yang dia lakukan. Maka fa'ahsinud dhibha, hendaknya berlaku baik dalam menyembelih. Caranya liyuhidda ahadukum syafaratahu, hendaknya dia mempertajam pisau, parang, pedang yang akan dia pakai untuk menyembelih. Waliyurih dhabihatahu iraha. Tapi kalau memang dia harus berteduh, diteduhkan dia, jangan dibiarkan berpanas-panas. Allahu musta'an. Baik. Islam ini memang paling indah barakallahu fikum. Indah. Kalau antum lihat cara penyembelihan orang-orang non muslim, duh sadis. Barakallahu fikum. Dengan berbagai macam. Yang kedua, ayud ji'ad dhabbata li jambiha al-aisar wa yatruk rijlaha al-yumna tataharrak ba'da dhabah litastariha bitahrikiha li hadith Shaddad bin Aus al-mutaqaddim qabla qalil wa li hadithi abil khair anna rajulan minal ansari haddathahu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu adja'a taib udhiyatahu liyadbaha faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam lirrajuli A'inni ala dahiyati fa'anahu ayudji adabba. Hendaknya hewan itu dirobohkan, taib, li jambihal aisar, barakallahu bikum, di sisi kanan, sisi kirinya, agar supaya orang dengan tangan kanannya bisa menyembelih dengan baik. Wa yatruk rijlaha al-yumna tataharrak ba'da dhabh, dan membiarkan kakinya yang kanan atau dua-duanya bergerak-gerak setelah disembelihnya. Untuk apa? Litastariha bitahrikiha, agar supaya dia lebih nyaman dengan dia menggerakkan apa? Menggerakkan tubuhnya. Begitu selesai disembelih, darah muncrat, semakin dia gerakkan tubuhnya semakin cepat darah itu keluar, dan semakin cepat pula matinya. Baik. Lihat hadis Syaddad, sesuai dengan hadis Syaddad yang telah kita lewati tadi. Dan juga hadis Abil Khair bahwa ada seorang Ansar menceritakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ja'a adhiyatahu liyadbaha. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah merobohkan sembelihannya untuk beliau sembelih. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang tersebut, "A'inni ala udhiyati fa'anahu." Tolong bantu aku pegang. Barakallahu fikum. Dipegangi kambingnya. Ketika disembelih, Barakallahu bikum. Tapi kalau ada orang yang bisa menyembelihnya sendiri tanpa meminta bantuan, maka barakallahu bikum juga boleh. Kambing walaupun tidak dipegang oleh siapa-siapa, cuma orang yang menyembelih itu sendiri, dia tindis dengan lututnya, bagian pundaknya, kemudian apa namanya, bagian kepalanya, moncongnya dia pegang dan dia menghadapkan ke atas. Barakallahu bikum. Kemudian dia sembelih. Barakallahu bikum. Cuma dua kali, tiga kali dia dia tekan pisaunya, tapi sudah selesai, putus empat itu. Tapi jalan napas, jalan darah dua, dan jalan makanannya empat ini yang harus diputuskan ketika kita menyembelih. Tidak perlu memutuskan kepalanya. Ingat ini, tidak perlu memutuskan kepalanya dan tidak perlu untuk dipatahkan lehernya. Barakallahu bikum. Tidak ada gunanya. Dengan terputusnya empat ini, insya Allah akan mati dengan cepat. Karena sebagian orang memang diputus sampai dipotong sampai putus lehernya. Tidak. Bukan begini contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali kalau memang ada kebutuhan untuk itu. Paham barakallahu bikum. Ada kebutuhan untuk itu. Semisal ada ayam atau bebek, begitu disembelih, tidak mau mati dia. Sudah terputus ini empat tadi, bukan cuma empatnya, pokoknya melingkar ini lehernya. Sudah ada barakallahu bikum. Sudah ada kulit yang melengket di lehernya, tapi tetap dia hidup. Subhanallah. Tapi dibiarkan begitu, dia akan tersiksa. Potong kepalanya sekalian. Insya Allah akan mati dia. Baik. Atau ketika dia disembelih, dia tidak mati segera, dan dia akan apa? Terbang jauh, seperti bebek entok ini, kalau disembelih, masih biar, udah terbang, udah setengah mati mau cari. Kerjaan lagi. Barakallahu fikum. Dikurung dia lama lagi baru mati. Kita menyelil haja, ada kebutuhan kita untuk lebih meringankan tipe sakit yang dia derita. Tapi kalau dia bisa mati tanpa harus memutuskan lehernya, tidak perlu diputuskan lehernya. Jadi, memang kalau dia bisa melakukannya sendiri silahkan, tapi kalau dia harus butuh bantuan orang untuk nyamannya menyembelih, maka silahkan dia panggil orang untuk membantunya. Yang ketiga, nahrul ibli qa'imatan ma'kulata rukbatiha al-yusra. Baik. Ma'kulatan rukbatuha al-yusra. Dan khusus untuk unta, dia disembelih dalam kondisi berdiri yang diikat kaki kirinya. Wa nahr, penyembelihan secara nahr ini adalah at-ta'nu bimuhaddadin fil labbah. Barakallahu fikum. Di pangkal leher, urat nadi yang ke kepala melalui pangkal leher ini. Barakallahu fikum. Karena leher unta itu panjang, ini kepala, ini batang lehernya sampai di sini. Bukan di bawah kepalanya tapi di sini ya. Baik. Ini khusus untuk unta, selainnya disembelih dalam kondisi terbaring. Wahyal wah al-wahdah allati baina aslil unuki was-sadr. Baik, antara apa? Antara batang leher ini dengan dadanya, disitulah dia disembelih. Liqouli ta'ala fadhkuru smallahi 'alaiha sawaffa. Sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala atas penyembelihan kalian terhadap unta dalam kondisi berdiri. Ai qiyaman. Baik. Qiyaman min thalas, yakni tiga kakinya yang dipakai untuk berdiri. Kaki yang satu lagi diikat. Barakallahu fikum. Umarra ibn Umar radhiyallahu anhu ala rajulin qada'ana khabadanatahu lian haraha faqala ib'atha qiyaman muqayyadatan sunnatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Ibnu Umar melewati seorang yang telah merebahkan untanya untuk dipotong. Maka Ibnu Umar mengatakan, biarkan dia berdiri, dan potong dia dalam keadaan berdiri terikat kakinya yang kiri. Ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, dzabhu sa'iril hayawan ghairul ibil. Penyembelihan untuk seluruh hewan-hewan selain unta, disembelih dalam kondisi berbaring. Semua hewan-hewan darat. Qaulu ta'ala innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sungguh Allah SWT memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi. Oleh hadits Anas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dzabaha kabshain alladaini dhahabihima. Baik. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih dua ekor kambing yang beliau sembelih untuk udhiyahnya, untuk kurbannya. Barakallahu fikum. Tapi kalau ada orang mau, di sini tidak disebutkan adab-adab ini, menghadapkannya ke kiblat. Barakallahu fiikum. Karena memang tidak ada tuntunannya. Hadis yang sangat jelas memerintahkan kita menghadapkan ke kiblat. Tidak ada. Barakallahu fiikum. Makanya tidak disebutkan di sini sebagai adab. Baik. Tapi kalau masyarakat di situ, barakallahu fiikum, kalau kita mau ya silakan, barakallahu fiikum. Dan masyarakat situ kalau memang mereka menganggap itu suatu keharusan dan aib kalau tidak menghadapkan ke kiblat, maka barakallahu fikum lakukan seperti apa yang dilakukan oleh masyarakat kita. Jangan dalam artian hanya seperti inilah kemudian terjadi permasalahan dan dibesar-besarkan lagi. Barakallahu fikum. Baik. Kemanapun kita mengarahkannya tidak jadi masalah. Baik. Kalau apa? Kalau sudah kalau tempatnya lapang, barakallahu fikum, tempatnya lapang, baik, dan tidak mengapa, dan bisa tidak mengapa darahnya berceceran kemana-mana, setelah itu bisa dibersihkan dengan mudah, maka tidak jadi masalah. Tapi kalau memang sudah dibuatkan lubang, barakallahu fikum, dibuatkan lubang untuk meminimalisir kesana kemarinya ini najis, barakallahu fikum, maka sedikit memang dirobohkan di dekat situ, di dekat lubang itu, sehingga begitu roboh tinggal dipindahkan sedikit, tidak ada apa-apa, tidak jadi masalah. Beda dengan barakallahu fikum ketika itu berada di tempat pemotongan hewan. Memang tempat pemotongan hewan memang dibuat sedemikian rupa, disembelih di mana saja. Karena begitu darahnya muncrat langsung disemprot pakai air dan masuk semua ke selokan. Masuk semua ke selokan. Jadi tidak jadi masalah. Yang repotnya kalau di tanah lapang atau di jalan atau di muka rumah, kemudian darah kemana-mana, setelah itu setengah mati mau kasih bersih. Barakallahu fikum. Darah ini akan menjadi bau. Barakallahu fikum setelah beberapa jam kemudian. Maka tidak bagus untuk dibiarkan kesana kemari belepotan, muncrat sana sini. Baik. Kalau memang di tempat pemotongan memang dibuat sedemikian rupa sehingga dimanapun dia roboh bisa disembelih di tempat itu juga. Baik. Baik, kita cukupkan dulu sampai sini. Barakallahu fikum. Ini 3 atau 4 adab. Yang pertama apa? Menajamkan apa? Menajamkan alat untuk dipakai menyembelih. dan membiarkan hewan itu dalam kondisi rileks. Barakallahu fikum. Termasuk diantaranya tidak disebutkan di sini adalah tidak mengasah teh pisau itu di hadapannya dan tidak menyembelih hewan itu di hadapan teman-temannya. Ini barakallahu fikum. Tidak menyembelih di hadapan teman-temannya. Disendirikan. Sendirikan satu tempat. Siapa atau yang mana yang mau dipotong duluan dibawa ke sini. Barakallahu fikum. Jangan di hadapannya dia akan ketakutan, barakallahu fikum. Akan ketakutan. Karena yang namanya binatang juga memiliki rasa kasih sayang, barakallahu fikum, memiliki rasa takut, barakallahu fikum. Dia juga memiliki perasaan-perasaan. Hewan ini dia juga bisa bersedih, dia juga bisa marah. Tapi dia juga bisa takut. Tapi sifat-sifat hewan sama seperti ada apa yang ada pada manusia. Maka jangan pernah disembelih hewan itu di hadapan hewan yang lain. Kalau yang mau dimasukkan satu-satu di tempat penyembelihan. Sembelih, setelah itu masukkan lagi satu, sembelih, masukkan lagi. Ah, kata. Wallahu a'lam, tetap setiap hewannya disembelih, barakallahu fikum. Setiap hewannya disembelih. Setiap disembelih dengan apa? Bacaan basmalah. Setiap hewan butuh penyebutan teh basmalah. Barakallahu fikum. Dan tempat-tempat penyembelihan yang syar'i, barakallahu fikum, hatta itu skala besar, tetap disembelih satu-satu. Barakallahu fikum. Disembelih satu-satu. Syar'i, bismillah. Sembelih. Tidak lama-lama. Baik. Walaupun canggih semuanya peralatan-peralatannya. Tapi yang penting tidak ada kesengajaan, barakallahu fikum. Tidak ada kesengajaan. Cukup, barakallahu fikum. Itu kalau ayam begitu, biasa ayam potong biasanya begitu tuh. Memang lombok dia. Barakallahu fikum. Hele mau cabut, tak cabut di kepala. Barakallahu fikum. Tapi disembelih secara syar'i. Agar. Ilahuna subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.